terus melangkah melupakanmu. Belah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Belahan mimpi tak rasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hati ku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku. Bukan tempat tuk hentikan langkahku. Saya sudah semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu. Belah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hati ku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku. Bukan tempat tuk hentikan langkahku. Saya sudah semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya. Lepaskan segalanya. Engkau bukanlah segalaku. Bukan tempat tuk hentikan langkahku. Saya sudah semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku. Bukan tempat